sumengko pengawak bojo rawuh ana ing pertapanku kene ana wigati apa Raden? Anane aku teko kene. Aku iki hatiku lagi peteng. Peteng ing atiku sabab mbonku mikirake lungane pembarep kakangku. Dharma Aji kakangku sawetara lunga saka negara. Ora ana sing dipamiti. Aku arep golek pepadang. Yen pancen Raden arep golek pepadang kena ngopo kok teko kene? Aku iki kaya wong ngimpi. Nalika aku lumaku ngulon bener pernahe. Ana tejo manter sak sodolanan gedene. Bareng tak turut ilanging tejo kok kowe sing ana kene. Ing atase kowe iki wis pikun kok tejamu sumorot kaya ngalahake soroting srengenge. Kowe dudu tejaku mbok menawa srengenge kembar. Ora. Aku aja mok apusi genah lan wis tetelo yen kuwi sorotmu. Kowe kok ora bisa jejek lungguhmu kuwi ana apa? Ora, Den, Raden. Wong urip manjing ana nerakaning donya ora kaya aku. Aku wiwit lahir nganti tuwa ngene iki duwe cacat lumpuh. Duwe cacat lumpuh. Iya. Kancamu ana kene pira? Ya mung ijen tanpa kontra, tanpa kanthi. Layen kowe urip ijen jur manganmu saka ngendi? Ya mung ana sing welas karo aku yen ana kuwi banjur maringi aku. Paribasan aku ora bakal mbuga nek ora ana pangan mara, ora bakal nginum nek ora ana banyu tumetes ana ing tutukku. Malah gedhe dayamu dadi lan tapamu. Ora perkara topo yang pancen ya wong kekurangan. Ora katitik saka tembungmu. Ora moka yen kuwi duwe sorot kaya mengkono. Ragamu rusak nanging alam pikiranmu ora rusak. Ya wis sak kersane Raden nggone mestani. Malah gandeng aku wis teko kene. Tinimbang aku ana kasatriyan ya mung kodeng pikiranku. Aku arep melu kowe. Lho, apa ora kleru Raden? Raden satriya gagah perkasa sembadeng warna kok malah arep suwita karo wong lumpuh. Kuwi apa ora mrasakake derajating Raden? Ora. Aku iki yen suwita ora malas kuwi wong elek apa wong apik nanging sing tak suwitani. Mung kajaba alam pikirane sing tansah prasaja. Alam pikirane ten sansah duwe kayuan luhur. Aku nek nyawan kahanamu mesake. Kowe ora duwe kulawarga, ora duwe aku untang-anting kebanting. Ora duwe bojo. Sirku kepengin duwe bojo nanging sapa sing sudi ngopeni wong lumpuh kaya aku? Ora duwe anak. Sing manake kok ngendi wong bojone ora duwe? Wah, mesake. Awakmu nganti rusak kaya ngono. Ing atase kowe kuwi dikroyok kewan gegermetan nanging kok gandamu wangi. Kacih no menawa kowe nampa nugrahaning dewa. Aku melu kowe. Yan pancen Raden trimo saanane ayo sumangga. Ya mung wong suwita wis didhik pangane akeh pegaweane, perkara pangan ora tarembuk. Sing baku ketampan pasuwitanku. Oh iya, yen pancen mantep madhep. Sawise suwita karo aku njur sing tok karepake apa? Padhangno atiku. Aku supaya bisa ketemu karo mbarep kakangku carane kepiye? Yen Raden mantep madhep nggone suwita karo aku, mbok menawa ing kono margane sira bakal ketemu karo sing mok goleki. Yen pancen mengkono saya ngandelake panembahku marang kowe. Dina iki gelem ora gelem kowe kudu nampa pasuwitanku. Ya Raden, moro lenggah mrene sajake arep ana tamu maneh Raden. Neng kang yal nak lara pandam cara timon lirik koneng. Kesoran pajaring warna menggekono ing ujung antolo seneng karya wikena yaning talaga kadi langit mambang tanpa sulan wamaneka ing pun wintang triwa kusuma ya sumawur lumrang kang sekarat celada. Nuwun amit pasang Kalimantan bisinat itu ingilo duni kalepato tulah manu. Kulo ingkang sowan penemban. Kulo ingkang sowan penemban. Kula sing suwan, Mbah. Raden padha raharja sak rawuhmu. Nuwun inggih dhateng kapundi paring perembaginipun penemban. Kiai padha raharja. Enggih wilujeng. Wong telu sing ana mburi kuwi padha kepenak nanggonmu lungguh. Inggih. Wangune awake dhewe keblasuk iki, Gong. Blasuk piye to? Ana pertapan, kahanane apik, ning kok sing duwe kok nyekukruk. kaya kurang vitamin. Kaya aja nyawang perkara nyekukuru sing dadi rak inisiatif. Iya. Pareng aku nupiksa karo Raden sira iku satriya saka ngendi? Jenengamu sapa Raden Janaka? Inggih Janaka menika kekasih kula. Kowe ngerti karo asmane Ndara? Sing tuwa kuwi jenengmu sapa Semar? Nggih Makmar niku jeneng kula. Makmar. Sing tengah kuwi jenengmu sapa Gareng? Gareng. Sing mripate kira irunge mlenthung tangane ceko wetenge neko kuwi jenenge sapa Gareng? Kok meneng to, Reng? Le mangsuli piye? Wong jenenge wis diceluk ngono kok malah ngorak-arik onderdil lho. Lah wong ora ndang aku kebuka wirangmu. Ya gawe niku jeneng kula. Lho. Mara daya kok songel. Wis ora nyuguh. Ije moyoki. Sing dhuwur kuwi jenengmu sapa, Petro? Sanes. Nami kula Truk P. Haha, diwalek gocek iki. Witekno tinimbang didisiki. Sing mburi di Bagong. Oh iya. Wis mlane di Batang. Aku nek di Batang sik terus masuk angin. Waduh, kaya anak ratu. Wah. Jelampron, Perji. Kakang Mas dateng kapundi. Kakang Mas malah sampun wonten mriki. Yo. Weh. Ndara malah wis tugur ning kene. Lucing, Den. Wetan tekane si aku pembagekke. Ya grapyak-grapyake. Kowe iki anggere grapyak mesti arep njaluk duit. Nah, kuwi tak ndek mben. Kula sanipun utama Semar Perbeji. Enggak Lujang. Wah, Gareng Perbeji. Iya Lujang. Asu Petro Perbeji. Wah, laku elek ya neng kono kuwi. Kowe iki ra heli ta? Apa heli wong aku rintintin? Malah kancane. Iya Lujang Den, aku kene ra dipisi Windoro malah gerah uyang. Anggri diasok kira legu ae. Wah, wong edan Bagong Perbeji. Aja pelara-lara truk kowe asu aku edan. Gandengke asu edan. Edan kuwi jalane rokok kebo, ora sudi. Anak kula ora tak tambaki malah kon ngijoli. Penemban opo menika pertapan pundi? Iki pertapan ngargo puspo jeneng aku Begawan Palupi. Begawan Palupi, iya. Waduh. Pendito lanang kok jenenge wedok. Indonesia arep lair wedok ning salah Gedaden. Jenenge Palupi. Ana kene ana wigati apa? Wale-wale menopo kula badhe swita kalian Penemban. Arep swita karo aku. Nuwun inggih. Apa jenak swita karo aku? Inggih, menawi ketampi kula inggih namung tansah ndherek saha matur nuwun. Aku iki duwe lara lumpuh ora bisa golekake pangan terus kepiye? Dibatake menden. Swita kok karo wong lempoh malah dadi gawe. Wong swita niku arep goleke pangan sing ajek malah makani. Adik kaya kirik makani. Ayo to, Gong. Petro. Kowe aja nyacat karo sembahku. Angger kowe kandha lumpuh pisan maneh. Wak totok batuk mencelat mripatmu. Wonge lagi apes. Omong ngene kok diancam. Mula saiki iki nek omong ati-ati. Lah iya. Kowe kena ana kene ora kena ngarani apa wae. Nek kowe nyacat karo kahanane petapan minggat. Boten. Wah, cara aku lho lumpati kokono dijelok ning cengle Petruk kuwi. Sek ngono ae. Oh, gari ini mamrih patiku toh. Ini soalnya kuwi apa sebabnya kok kuwi dipamrih pati ini karo garing mergo garing ini seneng karo bojomu. Oh, andamu. Oh, wak banteng kelet ini. Aku kok seneng karo dikwipe. Ngerasai. Janoko. Wonten jauh. Wis mantep nggonmu Suwito nyang aku. Nuninggi sampun mantep. Wong Suwito kuwi sithik pangane akeh pegaweane. Inggih, nderek. Semar, kula. Kowe ya Suwito. Inggih, kula inggih Suwito. Pegaweanmu sing mesti apa? Kula niki dukun pijet. Yen pancen kuwi dadi dukun pijet kebeneran aku mbutuhake dukun pijet. Sesasi tak blonjo karo tengah ewu, awan bengi esok sore mijitono aku. Enggih, ngistakin jauh. Bosek mo, kontraknya diteliti sih. Moga cunggih, mongko awan bengi esok sore kita kisih tanpa leren. Tok inggih semplok baumu. Enggih. Oh, wis cedak gong, bapak. Nolo gareng, gulong. Kue ya Suwito. Inggih. Gaweamu sing mesti apa? Kula menika tukang kemasan. Yen ngono pinter gawe penganggon. Mboten. Lho. Lah gaweamu apa? Matri ceret. Wong arep ngaku tukang patri ya kok isin. Niki tukang patri penemban, angger di patri esuk sore borot. Mula niki akeh mung suwe niki. Nolo gareng kuwi tak dadekke cantrikku wae mrenata sesajiyane ing pertapan. Wah nggih, matur nuwun. Belanjamu padha bapakmu. Nggih, matur nuwun. Petro nun, kuwi ya Suwito. Nggih. Nek nggih kudu tenan. Nggih. Gaweamu sing mesti apa? Kula menika koki. Juru masak. Wah, kebeneran aku ana kene ora ana sing masakake. Ah, pasrah kula mawon. Yen pancen kowe pinter masak, moro coba upama gawe sop ki bumbune apa. Nah, niku siji kluwak. Kaping kalih niku mrica. Ya, bener kuwi. Ping tiga niku prusi. Lah. Sapa nganggo keluwak karo prusi. Ah, niku terus dicolok sakarin. Dirajangi lung pun niku. Alah, kuwi rak badhok kamu. Iya. Kowe kuwi yen masak mesti amu apa? Kula niki mesti an kula ning gembrot. Pun bares kures. Kula niki pun kondang gembrotan kula. Oh, iya. Pinter gembrot baut. Kula niki anggenipun gelem gembrot. Tuman kali gembrotan kula. Alah, kere. Kok dupak mudiar. Iya, gembrot enak. Weh, nyamleng. Dong sembuhan ale bluluk kae cindil duh jan semegrak niko. Eleh tenang kok kula niki wong bojo kula mboten kula gembrot ngemen. Oh kaya ngono kok urip barok sambreng gelap. Bagong dalem. Kowe ya Suwito inggih. Mesti amu apa ngemis. Kuwi jenenge cah apik, kuwi bloko. Ngemis ki tanpa paitan mung karinyang ngono ae. Eh, wong ngemis ini ora bejo ya tombok gitu lho. Ngemis nyang sragen iki ngebise 150 ngemise mung entuk selawe. Ayo nganggo samben no, golek tegesan. Anu pasukan kala jengking, iya. Paitane pring dicoklek. Taleni ban. Terus kalung rangsel. Jan kaya gerilya. Anggere esuk wis mruput. Ijik diakep wis dijapet. Lah wong dinteni kok ora dicel-celke. Kening lambe tak japet. Pandamu. Janoko wonten dawuh. Kudu sing sabar anggonmu tansah swita marang aku. Nuwun inggih. Penemban menika sakit lumpuh. Iya aku lara lumpuh. Menapa mboten dipun padhesaken usada. Jajah desa milangi kori njalak peninga anggonku golek tombo ora bisa. Ora ana sing bisa nambani lumpuhku. Nek jane mayar niku jane. Upami kersa ngoten wanci siang jam 12 niku ten tengah dalan gedhe. Enten Honda sing mlaku 100 niku dipapakake mesti amblas. Nah iya to kok. Perkudara apa? Saya mulya uripku labet akeh ruwangi. Iya, kuwi adiku dhewe. Oh, iki adimu. Iya. Sasampunipun katampi paswitan kula nemban. Kula badhe nyara widhiaken petenging manah. Peteng sabab apa? Mrihatosaken murcanipun Koko Prabu Puntadewa. Semanten ugi jimat kelima sada inggih ical saking negari Ngamarta. Yen ngono padha karo Werkudara. Kula nyuwun pajar penemban wis sing sabar. Yen pancen mantep madhep nggon Muswita karo aku ora suwe Prabu Punta bakal timbul. Marga Prabu Punta wektu iki lagi ginawi lakon kelawan Kang Akarya jagat. Mulanun inggih. Sing percaya, angger percaya karo aku mesti bakal timbul kakangmu Puntadewa. Inggih. Wis sajake pendhita pinter kirang. Iya. Ah, Pak Tanjak kempung tekan kene. Matur kali Pak Duwo. Matur apa Petro? Kala ben dinten Jumat menika kula menika kilangan hem. Anu sing juga aku wae. Oh ya wis. Sing juga aku wong tak nggo salin. Ora omong, ngono kowe ra enek ngomah. Wis sing padha jenak anggon mlungguh ana ing kene margane kowe bakal ketemu lawan Kang Raka Prabu Puntadewa. Yang seto mangsa kerjani Raden ning patine ari kekalih kemanggo sawaja kalak lersar dulo mangsa kumrebut prawira wira kok prapane nata Nurwati. Pasang Kalimantan bis nah betul ini lo dunia kalau patuh tulah manu penemban pulau yang kengsuan lo Menika wonten Alendra ingkang rawuh Samiraharja sinuwun. Inggih penemban sampun kula tampi permaginipun penemban. Krasna kakang Kudoro Raja. Lho, Kudoro wis ana kene. Iya. Wis suwe di Mas. Sawetara. Iya, wis tak tampa permagine si Adi. Pangabekti kula Koko Prabu. Weh, la iki kaipe ya wis ana kene. Inggih. Ya ya di wis tak tampa. Wilujeng sinuwun. Lho. Weh, la iki Semar. Nggih, kula Semar. Iya ya wis tak tampa. Weh, Gareng. Weh, nggih. Kula pun Gareng. Wah, lah malah petruk barang. Iya, Yayi. Hus. Wong edan iki wong karo ratu kok Yayi. Pun kakang Baladewa. Baladewa kok mlejet. Ah, Sumo. Sumo apa wong kalah main? Wandamu. Bagong barang. Nene nggih kula pun Drajit. Drajit wis mudhar kok. Iya anake. Sinuwun menika Nalendra saking pundi? Kula saking Dwarawati jejuluk kula Prabu Bathara Kresna. Panjenengan sinten Pramban? Peparap kula Begawan Palupi. Menika pertapan ing Argapuspa. Wih ladalah. Wonten wigatos ingkang pundi? Semengko pengawak bojro awuh dateng pertapan kula. Wale-wale menapa penemban kula menika estunipun nembe nandhang kapetengan. Kula menika nggadahi mengsah ingkang tangih dipun kawonaken. Mengsahipun sinten? Pandhita ingkang wonten pertapan ing Arga Liman peparapipun Begawan Ciptarasa. Temah akara wirang Nglendra Ndrawati sabab kula tamani sanjata cakra mboten saged tumama. Pancenipun kula suwan mriki menika badhe pados mintasraya. Nanging sareng kula ningali sang penemban tangih menika kula saged mintasraya dhateng penemban sabab jeneng ngandika nembe cacat lumpuh. Inggih kaluhuran pangandikanipun Sri Naranata bilih kula menika anandhang sakit lumpuh. Namung najan lumpuh kula menika pendhita remen tetulung. Menawi kersa padika badhe nyroya dhateng kula, kula inggih nderek. Lho. Menawi kepareng lajeng kados pundi caranipun? Ya inggih caranipun kula kedah dipun dhatengaken wonten panggenaning mengsah padika menika wau. Kresna kakangku. Wakil aku wae. Dimas ora kok pun kakang ngepal karo si Adi. Ngoroko Mandura kalah. Kurangane apa pun kakang budidaya supaya menang uga kalah. Tinimbang si Adi kewirangan luwih becik ora perlu si Adi maju nyang pertapan Ngargo Liman. Durung karuan. Wis to, percaya pun kakang. Dudu tandinganmu Yayi. Kula kemawon ora kowe ya aja. Yen nganti si Adi kewirangan pun kakang ya mlebu kelepetan kewirangan. Niku anu mawon ditandingke Gareng mawon. Gareng niki ambak deloke kaya ngeten nek pun gelem tumandang bojone men kalah kok kali Gareng niku. Mulih. Lho. Reng. Kok mulih sik. Witena digarap yae. Witena ora garap kuwi garap sapa? Awakku kesel garapi. Aku kon perang iki.